Terus teng mriki diterangno waskuris marabbika. Terus wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Terus wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail. Nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Nggih niku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling nggih. Wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa? Bengi. Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lail. Jadi ku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa? Bengi. Nggih, sebagian ayat disebut tatajafa junubuhum anil madzi yaduna rabbam khaufam wa tama. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa? Dalu. Lah wingi kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kate salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik mate. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte yo sering utang-utangan dhuwit, yo sering kek-kekan dhuwit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir yo dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek rasulullah iku masalah ibadah-ibadah mahdhah. Sebab iku Rasulullah ditekakno qumil laila napa illa qalila. Nisfahu awing kusminhu napa qalila. Ana niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster itu kaya apa lo ya lebih kancahnya gitu berarti. Wali bahasanya sing lanang mati, randanya di rumah kancah, kancahnya. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman yang terminal itu nabek kancahnya lo ya lera karuan, lo mana gak karuan. Demi konco wani mati, gitu betul. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Heh, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujudau waqia termasuk wong apik waladzina lan wong akeh ya bituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh mabit nginep ora sekedar sak rakaat rong rakaat nganti nginep oleh nginep mbek pangeran sujudau waqia hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentul lah yang nglakoni tapi nak qiyamul lail bungi-bungi ra ana wong ro sujud lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam ning lapangan SBZ teko gubernur teko cek iso sampeyan mbok nangis ning lapangan wong didelok wong akeh ngene dhewean ra ana sing ngelem ra ana sing ngundang mok murni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jawa junubuhum anil madoji'i faktore mu yad'una rabbahum khaufau muatuma. Jadi tekane ora krono diundang bupati, gubernur, atau SBC. Tekane krono yad'una rabbahum khaufau atau ma. Sangking wedine ning Allah, sangking tomae ning Allah. Kulonu modern, cara berpikir saya modern. Tapi saya itu berusaha nganti saat ini nggih qiyamul lail. Meskipun tak modern nih, tak akali, kulo cah modern. Kulo nu mesti dekopi sing tak senengi ya. Nggak jam dulu nggih. Kulo gak ada LPG. Padahal kulo nu rapati sugih. Ya tak niati nek aku gawe kopi ben gampang. Dadi nah daripada tahajud rata elmoni mbok ngapangep malah ngenyek pangeran atok ngopi sik. Nggih ngopi padha ngopi nembe tahajud. Lah jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kulo bolak-balik matur, energi ni wong soleh sing khas. Niku qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapa lebet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Paham nggih. Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ya niku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ora ana ning gone Quran simahum fi wujuhim min asaris sedekah mboten enten. Mergo sakake-ake sedekah sampean ora akeh wong barat. Nggih mboten. Sampeyan nyumbang tsunami mboten? Mboten. Wong barat nyumbange kuatah ka? Kadada. Sakake-ake sedekah Islam akeh wong ka? Kafir. Napa jek sedekah kuwi elek Gus? Yo wong Islam ben tetep sedekah, tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani mboten? Kendel di belani kanca wong saleh ambek wong dolim. Kenapa wong dolim? Mbok kendel nekat wong ngawur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing koyok sedekah zakat urawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo, sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah tansah iku, tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah no fair ae. Jaris apa sedekah apik? Awal kok selingkuh ku lomo ta medhit. Lomo. Mane bener lapak dhisik. Mane diarani wiru. Mantu. Awal kok suarane kiai dadi kiai murahan gara-gara bupati men sedekah. Akhire adol fatwa keulamaan. Mergo sering disedekahi bupati. Akhir institusi agama didol. Berarti kok lomo apa kok ora lomo? Lomo. Riter utawa menang-menangan ya kolomo. Kue nak wis duwe buruh, sering sedekah, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan, rata-rata terus metu otoritere, metu Firaune. Kue ra melok aku ora gak kelar mangan. Ketara kan Firaune umat. Padahal kita di akidah tiap wa ma min dhabatin fil ardi ila ala wahi napa diskuha. Tapi ketika kue sering sedekah, sering nanggung uripe, ra terus metu Firaune. Kira-kira kita rumah, terus rata rumah, terus kelar mah mangan. Berarti akidah sing salah itu berangkat ke sedekah apa ke sedekah? Ke sedekah. Mulane diarani ibadah ghairu napa? Mahdhah. Nggo kula nganti sakniki sering sedekah, tapi kula lali. Tanya jarak lali. Yo ora roh sing tak kei sapa terus. Dadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku, kula sadar iku secara fikih diarani ibadah ghairu napa? Mahdhah. Nah, akibat yang fatal di selingkuh niku. Wong lanang-lanang sering sedekah ngeri. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bae. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Nek pacaran sing medhit ae ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh ngekeki tambah jalukane ekstrim. Ya mulane pentingnya kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah kok ora dikon sedekah tapi kumil laila napa illa qalila nisfahu awing us minhu qalila wis separo wengi cek kurang dari pengiran kiamul lail separo cek kurang au zid alaihi nek iso luwih aswarat tilil qur'an napa tarti pun gene iki ngadepi ramadan mulane saiki kudu kono salat lail tapi aja kaya NU anyaran atau Islam anyaran sudah digerakkan sholat bengi kudu ning musolane lan ora dene gelo lah iku malah ngibadah jadi kok pengaruh-pengaruhan padha-padha kiamulan kok digerak-gerakkan terus tujuannya bene musolane dekne nek ora gelo lah ibadah malah uring-uringan ora sida mahdo wong uring napa uring dijak apik ora gelem ayo ki anyaran gelem ora urusane. Wah, begini tu sirine kena opo. Saat ni kita wanton istilah opo. Wadkurisma robbika watabattal ilaihi opo tabtila. Jadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud tu jelas maring Allah. Gae sujud tu mesti maring Allah. Dia nak sedekah. Sedekah itu rawan undat-undat. Ini wah, misalnya kau pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku gak ana opo. Bareng ketok ayu kowe metu nafsu wong. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekeki buruh. Pertama ngekeki 10.000 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel lu salah. Wong sering disedekahi kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak akeh ijibule ora tau diri. Kowe pira-pira tak rupan, ora tak rumat, ora kelar mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak akidah. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sidik ngendikane pangeran la tuqtilu sedaqatikum bil mani napa? Walada. Sekali salah sidik ganjarane dihapus. Entek. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah itu paling murah, gampang tandingannya. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbauha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Allah ya kowe mau pira-pira kowe tak rumat, cara ora tak rumat ora ono sing ru rumat. Ngene sakniki sing ditektir sugih, sing ditektir diburu iku nek omongan sing ati-ati, iku cobane setan. Kowe nek sedekah nggih sedekah, memang baik. Tapi ya wis tokno pengiran titik. Sehingga sedekah kita iku koyo cerita-ceritane wong saleh, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ngekek imangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaan. Aku ya ora kepengin diwales, ya ora kepengin dimatur nuwuni wala syukura. Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogja rek Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula lho kula pribadi. Nah, sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Angkuwe gak wong melarat. Agar ana wong digawe, wayahe ngene ana wong digawe. Ngene iki buah barek. Wes ngono, engko kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe. Wong liya buah. Wong ku mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setane ngene wae. Angger kancam ra buah, dol kono digawe ping telu aku buah terus. Ane kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjen. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula nggih tetep salam tempel bar acara. Wong nek pas acara mboten turun. Wis jero nek mate kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Eh sedako kok dipeksa. Lah ora pantes nek arah buah ora pantes. Sedako iku wis ibadah riskan pas-pasan lah. Rawan masalah. Sedekah itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kowe ngeke ikhlas apik. Sekali ra ikhlas rawan tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ke wong lomo apa wong medhit? Lomo. Lah kene disenengi bojone wong mergo lomo. Ora jegemal lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lomo apik. Kabeh ana aturan. Pak Mina sedekah apik karuan. Sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngerangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nek nyontokno nek kurang ajar, cekel polisi ya diamuk. Contone sampean kecekel polisi, Pak bala. Mbok sedekah ilang bala. Piye karepe? Kula mboten nate bayangno contone ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Iki contoh ngawur. Tapi ya padha, ana santri kurang ngajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ana santri kurang ngajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ra salam tempel ning guru wis kadung dia. Diamo, jadi santri ini kurang ajar, harus ngerti nak gini keduyan. Gampang kurang diamo bi. Salam nempel ini ngarep. Umumnya salam nempel, rapi metu dia nih orang pasuan, langsung salam apa? Nempel. Nah, untung gini keduyan, orang kamu tenang. Yang jadi sodako apa? Tatpak wajib bala. Ya, anak sodako ini rondo, gue bawa bala. Mereka pikirannya terus ngeres. Ngeres mantanglet. Nah, terus sing nyedako isin tenan aku ikhlas gampang to. Rondo mesti dhe mahram dhe keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo dhe keluarga dhe mahram. Aku niat ikhlas tenan liwatno keluargane utawa mahram. Kulo sering sedekah teng rondo, biyane tak titipno adike nemene. Memancen wajib, wajib. Wong kudu sakake rondo, tapi dudu disyariat. Ora mbok syariat dadi selingkuh. Wong kabeh yo naturane. Plang-plang sok suci, sok apik dibeling gledhek. Mergo ora di ilmu, ilmu ini. Amale wae bener jare MC nak gati ilmu niku amaluhu mardudatun latuk balu mergo kabeh amal sing ora di ilmu niku rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya koyo bupati kan sedako ning kiai. Tapi gara-gara sedako institusi kekiainan jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwane ra karu-karuan. Masa partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKN, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran dadi dalil P3, PKB, PKN, Quran cap singa to. Quran yo Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Dhisik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu, buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula, kapal 30 juz, paling kiai-kiai apal 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiai-kiai partai. Angger dalil kok tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat? Ya ana sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kok. Lho masalahe kula mboten trima mawon. Ujug-ujug Quran kok dadi dalile par. Nek partai ora sah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU atau PKB atau P3, kula mboten ngarah dalil. Jadi tak kau ikut kenapa P3? Nah, boleh rakan apa? Ben P3, P3. Kau aku ben makan kata, semakan kata, semakan telo telo. No, rasa dalil dalil. Oh nak dalil dek? Yo rasa nak dalil dek? Dalil dalil lah. Boleh rasa dalil dalil ilan. Selera kok dalil. Kau kau ben makan kata, sana dalil dek? Wah, saya gitu kau dalil dalil. Tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya yo. Ngaji be aku, torikoi melo aku, partai ini orang anut aku. Nungguin kalau anut jenengan di sisi awal-awalnya perkara toriko bah. Saya ini perkara partai benten pasal bah. Oh, malah gowo-gowo toriko, tigo dalil-dalil, dalil-dalil ini buatan bener. Misalnya sampean partai, partai, kau mau main kates, main jagung, nah, kau bermain jagung, jagung, bermain kates, kau apa? Orang dalil-dalil, nah, enak mangan mau coba Bismillah, nah, paham gitu. Jadi ibadah. Kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih darani woi rumah nduk. Satu ibadah sing awale disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama kliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi, Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haram no mangan baduk sing tahu digo sujud ning bumi sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud angger Quran nyebut gak Ka'bah dikaya apa gak lito ifi nawal akifi nawar rukais sujud kuabeh fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya digo sujud nah kena apa kok radigo sodako gini wong sodako wong nakal lah gak sering sodako kira-kira londe mek londe ngapa mulai kancane ra di dhuwit utang-utangan apa boten. Lah ya kira-kira utang-utang. Maling mek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Ya padha kok sampean santri padha kirene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Tapi ra disaure gremeng tenan jare sapa. Paham gini iki sirine. Rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabine qiyamul lail. Kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bahkan wis nisfahu jare pangeran cek alaihi. Nah iso kon tambah padahal sampean tuangi setengah papat nganti subuh piro-piro. Apa bareng isak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing jam nom-nom iki agungan nganti jam 12 kok ngrasakno qiyamul lail subuh ra kodok piro-piro. Kira-kira kemarin ini Islam-Islam ini Islam swasta ini kemarin ini Islam rah bener Islam rah mutu kalau niru bapak Rian itu nyemak bapak setengah papat ini kalau lagi protes bapak bekang bapak Rian itu nak nyemak bapak tekan setengah papat tisu Rian zaman panjenengan bahasan mangli nak istighosan ke jam telu bumi kalau Rian itu protes tapi sekarang itu saya lakukan sekolah gede ngalim tambah ngerti banyak penting tenan kamu misalnya kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan, kemudian bapaknya mak di setengah sekawan injing. Saat ini kalau terus akan, ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiyang saleh. Kok ibadah kados sedekah ternyata wong dolim nggih nglakoni. Tapi tetap sae lho sedekah mun salah, tetap sae. Tapi ora papan atas. Paham nggih? Mergo ibadah mahdho mesti wa tabattal ilahi napa? Tapi lah ana ilahi bener-bener menuju Allah. Bukan kula terus. Rabbul Masyriki utai Allah iku sing mengirani wetan wal maghribilan sing mengirani kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fattakhifu wakila. Moko ngalapa sira ing Allah wakilan khalidat sing den pasrai utawa ingkat sing den pasrai. Ai mau kula nek sedhen serahno lahu maring zat apa umuruka. Lahu maring Allah apa umuruka pira-pira urusan sira. Terus kula wau kan cerita nggih. Awal nabi dadi nabi niku kan sering kiamul lel. Mergo setiap kali ana rino iku berarti ngadepi musuhe. Nggih niku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine kiamul lel ngadepi fakta rinane luwih siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah Subhanahu wa taala. Jajal ampun sampean. Misale dalu sampean eling Allah. Ya Allah. Kula niku mau sak derma. Nyawa kula nggih mau titipan. Setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku rino kowe ngadepi Musa sing ape mate ini ape baca wae enteng. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak derma. La ilaha illa huwa fattakhidhu napa waki wakila. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa terjawab. Sing paling kula butuhno nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wa bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting nggih ridane jenengan, paling penting mafrih jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwi ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kuwi ra seneng, wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran atau ora diridani. Salam dhewe ra tau kiamul lel akhire digedengi tangga sumpek, digedengi ibe sumpek. Wis Islam swasta. Ya mergo kurang sering konsultasi be Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu, sering konsultasi be Allah, pada akhirnya Gusti kula namung urip be jenengan. Sing paling penting ridane jenengan warido kamat maksud. Rino krungu wong gedhe ngono rasane iki biasa-biasa mau. Mulane nabi dikhitopi kon sabar sakwise kiamul lel, mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kulo mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kulo ora susah. Kuwi ora susah blas. Ya ora kepikiran. Berarti agak mulang. Gak mulang ibadah liyane. Dhisik di pengaruh ibadah mulang, gak di pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Ngono kulo sering kanca-kanca kulo, Gus jenengan nyai PD, ra PD piye? Ya misale digedhingi, menawa digedhingi wong ibadah liya sabar. Nak di umat ini ibadah mulai. Ini mati bubar ibadah munajat mbek pangeran selesai gampang kok repot.